keadaan seorang manusia yang apabila hatinya dan lisannya lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang sangat luar biasa. Kemudian sekarang kita ingin mengambil faedah lain dari berzikir. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, "Wa min fawaidi dzikril abdi lillah annahu yurithuhu dzikrallahi lah." Termasuk faedah berzikirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan mewariskan bahwa Allah akan menyebutnya. Sebagaimana dia menyebut Allah, maka Allah akan menyebutnya. Jadi faedah zikir adalah selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Artinya, ingatlah aku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu. Yaitu menyebut namamu di hadapan para malaikat yang lebih suci daripada kalian. Hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini hadis qudsi, ya, ini hadis qudsi yang berbunyi, Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Artinya, barang siapa yang menyebutku di dalam dirinya, maka aku akan sebut ia di dalam diriku. Dan barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak, maka aku akan sebut dia di tengah kelompok yang lebih baik dari mereka, yaitu di hadapan para malaikat. Salah satu keistimewaan orang yang berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya. Dan ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Pahala atau ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika dia berzikir Allah, menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebutnya. Ketika dia berzikir di hadapan orang banyak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang lebih suci. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berzikir di hadapan orang banyak? Wa man dzakarani fi mala'in. Apa yang dimaksud dengan berzikir di hadapan orang banyak? Maka jawabannya, yang dimaksud dengan berzikir di hadapan orang banyak adalah mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu penafsiran dari barang siapa yang berzikir kepadaku di tengah orang banyak, maksudnya adalah dia mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, mencegah akan yang mungkar di tengah orang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat berita kalau seorang yang dimuliakan saja, dihormati saja menyebut seseorang, maka dia akan mulia. Ada pernah saya baca berita Ibu Megawati menyebut nama Jokowi. Disebut dalam pidatonya sekitar 4 kali. Itu ribut. Ya. Seorang Ibu Megawati menyebut nama Jokowi, ribut. Ini fakaifa lillah. Walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Bagaimana kalau seandainya yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan yang makhluk-makhluk yang mulia juga, yaitu para malaikatnya, alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, yang tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat terpuji. Jadi ketika yang di atas menyebut orang-orang yang di bawah, maka yang di bawah ini akan terangkat derajatnya. Itu sebuah tabiat, itu sebuah hukum alam. Ya, ini ibu-ibu, saudari, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tafsiran pertama tadi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in minhu, barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak, maksudnya adalah apa? Mengadakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yaitu apabila ada orang yang meninggalkan hal yang ma'ruf, maka diperintahkan, dianjurkan, dimotivasi. Ini sama saja mengingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah orang banyak. Apabila ada sebuah kemungkaran, maka dicegah, dilarang. Ini sama saja mengingat Allah di tengah orang banyak. Tafsiran yang kedua, maksud dari mengingatku di tengah orang banyak adalah menyebutkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Menyebutkan tentang hukum-hukum Allah dan kebesarannya di tengah orang banyak. Itu di sini adalah berdakwah. Ya, berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang lebih suci dari manusia. Kalau dalam hadis man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, barang siapa yang menyebutku di dalam dirinya, maka aku akan sebut dia di dalam diriku, itu sudah mafhum, sudah bisa dipahami. Dia berzikir sendiri, subhanallah, alhamdulillah, atau dia melakukan amal soleh sendiri. Ya, dia mencegah kemungkaran dari dirinya sendiri, maka Allah akan menyebutnya di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah mafhum, sudah kita kenal, sudah kita pahami. Tapi apa yang dimaksud dengan barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak? Nah, itu tadi dua tafsirannya, ya. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menyebutkan faedah zikir yang selanjutnya. Ini yang keberapa faedah zikirnya? Yang keempat. Wa min fawaidihi an yahuttul khat an yuhattal khataaya wa yudhibaha. Dan termasuk dari faedah zikir adalah menghapuskan dosa dan menghilangkannya. Wa yunajjiz dzakira min adzabillah, dan menyelamatkan orang yang berzikir dari siksa Allah. Jadi menghapuskan dosa, menghilangkan dosa tersebut, dan menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena kita sebagai makhluk Allah sudah ditegaskan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesalahan yang banyak. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah kullu bani adama khata, hadis riwayat Tirmizi. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa sifat sifat manusia yang buruk, seperti innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat Allah. Selalu berbuat zalim karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat tersebut tidak di syukuri nikmat tersebut, selalu merasa kurang. Ini salah satu sifat yang Allah berikan pada manusia yang akhirnya dengan sifat tersebut dia melakukan dosa. Maka kita tidak lepas dari dosa, baik dosa yang kita sebut dari kita kerjakan pada waktu lahir ataupun maksud saya dosa yang kita kerjakan pada lahiriah kita, anggota tubuh kita, mata kita letakkan pada hal-hal yang diharamkan. Kemudian telinga kita letakkan pada hal-hal yang diharamkan. Tangan kita pernah menzalimi orang. Atau dosa-dosa yang ada pada batin kita. Yaitu sikap riya, sikap sombong, ujub, ya. Kemudian ta'ajub. Kemudian meremehkan manusia. Ini ada dosa-dosa yang ada pada hati kita. Saking banyaknya dosa tersebut, maka kita harus membutuhkan pengampunan dosa. Nah, saya sering sebutkan, orang yang cerdas adalah orang yang sangat memperhatikan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Karena dia tidak lepas dari dosa. Tugas manusia cuma dua. Pertama, mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang akan menjadi bekal kelak dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari hisab. Yang kedua, bagaimana hidup di dunia menghapuskan dosa. Bagaimana hidup di dunia bisa menghapuskan dosa, karena kita tidak lepas dari dosa. Nah, makanya salah satu amalan dan faedah dari berzikir adalah menghapuskan dosa. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah ta'ala." Artinya, tidak ada seorang manusia mengerjakan sebuah amalan yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peniadaan, tidak ada seorang manusia yang mengerjakan amalan yang lebih, lihat, pakai namanya dalam bahasa Arab sighatut tafdhil, yaitu pakai redaksi bahasa yang menunjukkan paling. Paling itu artinya penekanan, ya, lebih, yang lebih menyelamatkan dia dari siksa Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin dengan bahasa saya, tidak ada amalan lain yang paling menyelamatkan seorang manusia dari siksa Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini beliau mengatakan anjalahu, yang lebih menyelamatkan dia, yang paling menyelamatkan dia. Ini penekanan. Menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berzikir kepada Allah. Artinya berzikir kepada Allah adalah amalan satu-satunya atau amalan salah satu yang paling menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, faedah yang menarik selanjutnya dari berzikir kepada Allah. Sebelum faedah ini saya sebutkan, saya ingin mengumumkakan sesuatu, bahwasanya kita menggerakkan tangan itu mudah, menggerakkan jari mudah. Tapi ketika tangan dan jari tersebut terus bergerak, ini juga akan menjadi sulit. Betul tidak? Menggerakkan tangan mudah pada sesuatu yang kita inginkan. Kita mengambil gelas, kita menurunkannya, kita menggerakkan jari jemari kita, ya. Tapi ketika ini selalu dikerjakan, akan menjadi kecapean tangannya. Begitu juga kaki. Kaki ketika kita gerakan sangat mudah kita berjalan, ya. kita berjalan kaki, kemudian kita langkahkan kaki tersebut kemana kita inginkan, itu mudah. Tetapi ketika kaki tersebut dalam jangka yang begitu lama dan begitu banyak digerakkan, akan apa? Akan capek, sulit. Nah, di sana ada anggota tubuh dari manusia yang meskipun digerakkan sepanjang umur dia, setiap hari tanpa terhenti, maka tidak akan pernah capek. Apa anggota tubuh tersebut? Hah? Lisan. Lisan. Seseorang berbicara lama, seseorang berbicara selalu, tidak pernah terputus, tidak akan capek lisan kita. Mungkin mulut kita yang capek, lisannya enggak capek. Ya. Ini menunjukkan salah satu faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, "Wa min fawaidiz zikri annahu yatarattabu alaihi minal ata' was thawabi wal fadl ma la yatarattabu ala ghairihi minal a'mal, ma annahu aisarul ibadat." Lihat. Dan termasuk faedah berzikir adalah seseorang akan mendapatkan pahala, ganjaran, kemuliaan yang tidak dia dapatkan dari amal-amal lain. Padahal dia adalah amalan yang paling mudah. Nah, ini dia. Kata-kata amalan yang paling mudah itu hanya dengan menggerakkan lisan. Saya ulangi bahwa faedah berzikir adalah mendatangkan pahala yang besar. Padahal dia amalan yang mudah. Kan sekarang lagi zamannya instan, Pak. Instan, semuanya ingin instan. Apalagi zaman teknologi yang begitu canggih ini, ngapain kita harus ngantri, ya? Lebih baik lewat internet. Ngapain kita harus begini? Lebih baik lewat teknologi. Capek ngantri. Sekarang orang ingin zamannya instan. Ya kan? Nah, ini ada amalan besar pahalanya tetapi ringan. Ya, mudah dikerjakan. Beliau mengatakan fa inna harakatal lisan, lihat. Ini yang saya jelaskan tadi. Fa inna harakatal lisan akhaffu harakatil jawarihi aisaruha wa aisaruha. Sesungguhnya gerakan lisan ini adalah gerakan anggota tubuh yang paling mudah dan paling ringan dari seluruh anggota tubuh kita. Gerakan anggota tubuh yang paling mudah dan paling ringan dari seluruh anggota tubuh kita. Bahkan mata kalah. Mata kalau digerak-gerakan terus capek, Pak. Ya. Walau taharaka 'udwun minal insan fil yawmi wal lailah biqadri harakati lisani la syaqqa 'alaihi ghayatul masyaqqah. Subhanallah. Kalau seandainya salah satu dari anggota tubuh kita bergerak pada sehari dan semalam seperti bergeraknya lisan, maka niscaya akan capek sekali, Pak. Bal la yumkinuhu dzalik. Bahkan itu tidak mungkin. Wa ma hadza fal ujurul mutarattabati 'alaihi 'azimatun wa sababu jazilun. Akan tetapi, meskipun lisannya mudah digerakkan, pahala yang didapat besar. Ganjaran yang didapat besar. Coba perhatikan hadis yang menunjukkan akan besarnya pahala yang didapat dari orang berzikir, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal. Jadi, sebelum saya bacakan hadisnya, lisan ini amalan mudah, ya, berpahala besar. Kita tinggal menggerakkan lisan kita untuk berzikir, kemudian mendatangkan pahala yang begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu 'idlu 'ashri riqab." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dia seperti memerdekakan 10 budak. Jadi 10 itu satu budak. 10 satu budak. 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir itu satu budak. 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir itu satu budak, 10-nya. Kalau 100 berarti berapa? 10 budak, memerdekakan 10 budak. Saya ingin bertanya, apa keutamaan memerdekakan 10 budak? Ada yang tahu? Barang siapa yang memerdekakan budak, maka baginya pahala sekian. Ada yang tahu? Barang siapa yang memerdekakan budaknya, maka akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Apa memerdekakan budak? Hah? Mengangkat derajatnya katanya. Saya carikan hadisnya. Salah satu hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perhatikan baik-baik. Ayyuma mri'in a'taqa imra'an musliman kana fakakahu minan nar. Subhanallah, lihat. Tadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka dia seperti memerdekakan 10 budak. Per 10 satu orang berarti. Begitu ya? Per 10 satu orang. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman." Kenapa saya sebutkan hadis ini sekarang? Karena agar kita mengetahui keutamaan memerdekakan budak. Karena dari situ akhirnya kita tahu keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Nah, muslim siapa saja yang memerdekakan muslim lainnya, memerdekakan dari muslim lainnya, artinya ada seorang budak muslim dia merdekakan. Kana fakakuhu minan nar. Maka itu adalah pembebas dia dari api neraka. Satu. Belum selesai itu. Kullu 'udwin minhu 'udwan minhu. Setiap anggota tubuhnya sama dengan anggota tubuh yang dimerdekakan tersebut. Artinya apa? Ketika dia memerdekakan kepala orang yang budak tadi, maka dia akan, kepalanya tersebut akan diselamatkan dari neraka. Dadanya akan diselamatkan dadanya dari neraka. Sebagaimana dia memerdekakan dada seorang budak. Tangannya, sebagaimana dia memerdekakan tangan seorang budak, sehingga dia jadi merdeka budak tersebut, maka tangannya akan diselamatkan dari api neraka. Setiap anggota dengan anggota darinya. Wa ayyuma mri'in a'taqa imra'ataini muslimataini kana tafakkahu minan nar yujzi'u kullu 'udwin minha 'udwan minhu. Dan seorang muslim mana saja yang memerdekakan dua budak perempuan muslimah, maka itu adalah penebus atau penyelamat dia dari api neraka. Setiap anggota tubuh dari dua anggota tubuh wanita tersebut merupakan penebus seseorang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat luar biasa, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita lihat yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak berapa kali? 100 kali. Pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Subhanallah. Penyelamat dia dari sisa api neraka. Setiap dari 10 budak tersebut menjadi barternya anggota tubuh kita. Kepala 10 budak tersebut akan menyelamatkan kepala kita. Tangan 10 budak tersebut akan menyelamatkan tangan kita dari api neraka. Badan 10 budak tersebut akan menyelamatkan badan kita dari api neraka. kaki 10 budak tersebut akan menyelamatkan kaki kita dari api neraka. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, padahal cuma coba hitung sekarang antum. Berapa la ilaha illallah? Pernah ada yang hitung? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu ala kulli syai'in qadir. Ya. Enggak sampai 1 detik. Tidak sampai 1 detik. Ya. Sekarang ucapkan itu 100 kali, silakan hitung masing-masing. Berapa? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka beliau mengatakan tadi, amalannya mudah berpahala besar. Kemudian kutibat lahu mi'atu hasanah. Setelah itu belum selesai faedahnya. Keutamaannya belum selesai. Dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan dia akan memiliki penghalang dari syaitan, penjaga dari syaitan pada pagi itu sampai sore. Wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya kecuali seseorang yang mengamalkan lebih besar dan lebih banyak dari apa yang ia amalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Hadis yang lain yang menunjukkan amalan zikir, amalan mudah berpahala besar, hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, di dalam sekali 100 hari, sebanyak 100 kali di dalam sehari, sebanyak 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Artinya dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ada yang bisa menghitung buih di lautan, Pak? Kalau ada orang dosanya sebanyak buih di lautan, akan dihapuskan dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Sebanyak berapa kali perharinya? 100 kali. Hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai dibandingkan terbitnya matahari. Matahari terbit, manfaat enggak buat kita, Pak? Oh, sangat-sangat bermanfaat. Ya, tumbuhan hidup karena matahari yang menyinarinya. Kemudian udara akan menjadi baik karena ada matahari yang menyinarinya. Bumi, ya, bumi bisa dihuni karena ada matahari yang menyinarinya. Planet-planet lain selain bumi tidak bisa dihuni karena tidak ada matahari yang menyinarinya. Ini begitu manfaatnya matahari. Tetapi di sana ada yang lebih disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan terbitnya matahari, yaitu mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, berapa kali? Di mana? Bagaimana? Sebabnya apa? Maka tidak ada batasan. Kapan saja, berapa saja, di mana saja, sebabnya apa saja, ya, kemudian tata caranya bagaimana saja, silahkan baca. Ya, dan ini salah satu fikih berzikir. Ketika zikir tersebut tidak dibatasi dengan sebuah batasan, maka jangan dibatasi. Ketika zikir tersebut dibatasi dengan sebuah batasan, maka jangan dilewati batasnya. Seperti tadi, ucapan subhanallah wa bihamdi, batasannya apa? Berapa kali jumlah bilangannya? 100. Ya. Di mana tempatnya? Tidak ada. Bagaimana caranya? mau di atas sajadah, di dalam masjid, di dalam kantor, di dalam kamar, di warung, di macam-macam, di motor, di sepeda motor, di mobil, silakan berzikir itu. Karena tidak ada batasan tempat. Sesuatu yang tidak dibatasi dengan tempat, maka jangan dibatasi. Nah ini. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, dan hadis-hadis dalam makna seperti ini sangatlah banyak. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan lagi, min fawaidiz zikri annahu ghirasul jannah. Termasuk faedah-faedah zikir adalah dia bibit-bibit yang sangat subur di dalam surga. Bibit-bibit yang sangat subur di dalam surga. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jannatu kama jaa fil hadits qi'an. Surga sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis, dia adalah qi'an, yaitu tanah yang subur. Wa hiya tibatut turbah. Surga tanahnya sangat baik. Azbatul ma, dan airnya sangat lezat. Wa ghirasuha dzikrullah, dan yang menyuburkan tanah-tanah tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawat Tirmidzi min hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam." Nah, ini hadis ini penting. Aku telah bertemu pada malam diisra'kannya aku dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malam diisra'kannya aku dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagian orang berdasarkan dengan hadis ini, mereka mengatakan bahwa boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Berdasarkan hadis ini, karena Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan orang yang sudah mati. Berdasarkan hadis ini pula, sebagian orang mengatakan boleh, atau ada kemungkinan orang yang sudah mati ditemui oleh orang-orang yang sudah hidup dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ya, ada kemungkinan orang yang masih hidup, orang yang masih hidup bertemu dengan orang yang sudah mati dalam keadaan jaga, kata mereka dengan hadis ini. Maka jawabannya sangat mudah. Yang pertama, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak terjadi pada orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Satu, ya, hal itu terjadi hanya pada Rasul SAW. Ini tidak benar kalau seandainya orang bertemu dengan orang-orang saleh dalam keadaan jaga. Kalau bertemu dalam keadaan saleh orang-orang jaga, selain Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Abu Bakar lebih pantas untuk bertemu dengan para nabi dalam keadaan jaga. Tapi tidak ada riwayatnya. Ya, itu satu. Yang kedua, hal itu dalam keadaan kekhususan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak meminta pada saat itu kepada para nabi. Ini membantah perkataan orang-orang yang mengatakan boleh minta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, bahkan mereka mencela kita. Mencela bahwasanya tidak boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal, mintalah kepada Allah. Kata dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saya dengar langsung itu ceramahnya. Jadi beberapa orang yang tidak bertanggung jawab terhadap umat Islam. Kalau seandainya hal ini disebut kesyirikan, kata dia, maka ini termasuk daripada menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umalah kita yang dipojokkan, kan aneh. Ya, paham maksud saya, Pak? Paham enggak? Jangan-jangan bengong ini, enggak paham. Paham enggak? ya. Kita dituduh memusyrikkan orang, memusyrikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau seandainya minta kepada orang yang sudah meninggal, maka itu sama dengan musyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian kita jawab lagi, itu adalah peristiwa Isra yang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang mendapatinya. Ada selain dia, beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, sering saya mengatakan bahwasanya orang-orang penganut kesesatan, penganut kemusyrikan atau kebid'ahan selalu berdalil dengan tiga dalil. Yang pertama, dalilnya palsu, tidak bisa dipakai. Yang kedua, dalilnya lemah, tidak juga bisa dipakai. Yang ketiga, dalilnya sahih, tapi salah penempatan, salah pendalilan. Lihat, hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi. Benar memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi yang sudah meninggal, benar. Tetapi bukan berarti dengan hadis ini seseorang boleh menyatakan bahwasanya dia bisa mendatangkan nabi kapan saja. Saya dulu pernah di tarekat. Di tarekat kami diajarkan bahwasanya kita bisa mendatangkan nabi kapan saja, di mana saja. Karena memang sebuah tarekat, mereka mengklaim bahwasanya pendiri tarekat tersebut mendapatkan salawat yang khusus untuk tarekat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, yang akhirnya nanti disebut dengan salawat Fatih. Itu pendiri tarekat itu mendapatkan salawat itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, tidak tidur, bukan mimpi. Ketika saya tanya kepada mursyid dari tarekat tersebut, waktu itu saya sudah keluar dari tarekat tersebut, dan saya bertanya sebagai orang yang ingin mencari kebenaran, saya katakan, wahai ustaz, wahai kiai, wahai tuan guru, bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kemudian waktu itu beliau berada di ujung kota Madinah, beliau langsung bersegera pergi ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di rumahnya, Abu Bakar As-Siddiq membuka penutup kain yang menutupi wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Muhammad." Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dan matimu dalam keadaan baik. Lihat, pemahaman manusia yang paling paham tentang agama Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan kalau meninggal, terputuslah hubungan antara dia dengan dunia. Tidak bisa datang lagi ke dunia. Bisa hanya dimimpikan oleh orang-orang dari umatnya. Adapun bertemu secara jaga, maka ini tidak mungkin. Maka sang guru tersebut mengatakan, "Wah, oh, itu berarti pemahaman Anda, orang-orang yang sekolah di Madinah. Pemahaman kami mengatakan bahwasanya kami sampai karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi ketika Isra." Nah, ini ceritanya. Kenapa saya ungkit-ungkit? Ya. Maka jawabannya sangat mudah. Pertama, itu kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memiliki itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita dari nabi lain yang bertemu dengan nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi? Enggak. Ya. Yang kedua, itu di alam Isra, bukan di alam dunia. Ya. Yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin seseorang kalau sudah meninggal terputus hubungannya dengan nyamuk. Terputus hubungannya dengan dunia. Enggak mungkin. Kemudian juga yang aneh lagi, kalau seandainya bertemu dengan orang-orang soleh, tidak boleh memberikan amalan baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan katanya barang siapa yang membaca surat salawat Al-Fatih sebanyak banyak 6.000 kali di afan. Barang siapa yang membaca salat Al-Fatih maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Dijamin masuk surga. Kalau seandainya amalan itu baik, niscaya di zaman Rasulullah SAW sudah ada. Para sahabat Nabi akan mengerjakannya. Kenapa adanya 12 abad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1200 tahun. Ya. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah mempercayainya kita. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam memahami dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sinilah saya sering mendengung-dengungkan dan ustaz-ustaz Ahlus Sunnah sering mendengung-dengungkan, beragamalah dengan pemahaman para salaf. Beragamalah dengan pemahaman para salafus saleh. Yaitu beragama dengan tata cara para sahabat, para tabi'i, para tabi'u tabi'in. Coba bayangkan, di zaman para sahabat terjadi kegentingan-kegentingan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kegentingannya apa? Di zaman para sahabat, setelah Nabi meninggal. Apa? Ada perang apa? Perang Siffin, perang Jamal. Ribuan, ratusan ribu dari sahabat Nabi meninggal. Peperangan yang sangat dahsyat, terjadi kegentingan. Kalau seandainya hal itu baik, salawat itu baik, maka kenapa tidak diturunkan di zamannya Abu Bakar, di zamannya Ali bin Abi Thalib yang sangat membutuhkan pada saat itu? Paham maksud saya? Sangat membutuhkan. Rasulullah sallallahu apa para sahabat waktu itu sangat membutuhkan. Kenapa adanya turun pada 12 abad setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan lagi mendapatkan selawat itu dalam keadaan jaga. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau seandainya kita masuk tarekat tersebut, bisa menjamin keluarganya 7 turunan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dibenarkan keyakinan seperti itu tidak benar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, kembali kita ke permasalahan kita, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku." Maka jawab dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhbirhum annal jannata thibatut turbah. Dan beritahukan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya sangat baik. Azbatul ma, airnya sangat jernih. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya tanahnya subur. Wa anna ghirasaha, dan penyubur tanah-tanah surga adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun gharibun min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Sedikit tentang ilmu hadis. Jika Imam Tirmidzi menyebutkan hadis hasan, maka itu berarti hadisnya terdapat seorang perawi yang kurang kuat hafalannya. Bukan lemah, tetapi kurang kuat hafalannya. Tetapi dia hadis yang hasan. Kemudian Imam Tirmidzi juga sering mengatakan haditsun hasanun sahih. Nah, di sini sedikit tentang ilmu hadis. Tidak mungkin padahal di dalam ilmu hadis itu ada hadis hasan dan ada hadis sahih secara bersamaan. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena hadis sahih itu yang kuat hafalannya. Sedangkan hadis hasan yang lemah hafalannya. Tapi pada beberapa perkataan Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Inilah hadis yang hasan dan hadis yang sahih secara bersamaan. Nah, bagaimana ini? Padahal tidak mungkin ada hadis dan hasan dan sahih secara bersamaan. Maka jawabannya, Imam Tirmidzi ketika mengatakan hadis hasan sahih, itu berarti ada riwayat-riwayat yang lain. Sebagian riwayatnya hasan, sebagian riwayatnya sahih. Makanya disebut dengan hadis hasanun sahih. Jadi, dan masuk faedah zikir yang disebutkan dalam hadis ini adalah faedah zikir merupakan penyubur tanah-tanah di surga. Dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, la haula wala quwata illa billah, tambahannya. Ini merupakan penyubur-penyubur ya, tanah dan tanaman di dalam surga. Begitu juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, man qala subhanallah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Lihat. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di dalam surga. Ucapan subhanallah saja ya, ditanamkan baginya sebuah pohon surga, pohon kurma di dalam surga. Ada yang berkata, Ustaz, saya enggak suka kurma. Saya enggak suka kurma, katanya. Maka jawabannya, ya, kurma yang ada di dunia yang kamu tidak suka akan menjadi suka nanti di akhirat. Karena di surga tidak ada yang namanya kesengsaraan, kesedihan, ketidaksukaan. Misalkan ada orang yang enggak suka durian ya di dunia, maka di akhirat kalau seandainya nanti ada durian, maka dia akan suka karena tidak membahayakan tubuhnya. Dan tidak ada yang namanya di akhirat, di surga kelak, itu sesuatu yang tidak nyaman. Semuanya adalah nyaman. Semuanya nikmat, semuanya kenikmatan, ketenteraman, kenyamanan. Ya, tidak ada sama sekali ketidaknyamanan, walau secuil pun. Taib. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak faedah-faedah zikir. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Dan ingat, ketika kita mengucapkan seperti ini bukan hanya sebatas referensi diamalkan ya. Ya, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan kita saja, tetapi kita dituntut untuk mengamalkannya. Nah, silakan. Ustaz, yang pertama, bagaimana hukumnya merokok dalam Islam? Hukumnya merokok dalam hukumnya merokok di dalam Islam. Nah. Maka jawabannya, rokok termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi mereka, orang-orang beriman, makanan-makanan yang baik, dan diharamkan bagi mereka makanan-makanan yang buruk. Nah, rokok termasuk hal yang buruk dengan kesepakatan dokter, pengusaha rokok, dan seluruh manusia. Ya, dengan kesepakatan dokter, pengusaha rokok, dan seluruh manusia. Pengusaha rokoknya saja sudah ngaku, ya, bahwasanya itu merusak, menyebabkan kanker, jantung, impotensi, keguguran, ya, yang mana disebutkan dalam iklan-iklan rokok, bungkus-bungkus rokok, itu 5 penyakit. Kalau seandainya rokok menyebabkan 1 penyakit saja dari 5 itu, sudah diharamkan. Bagaimana kalau 5? 1 saja diharamkan dalam Islam. Bagaimana kalau 5? Menyebabkan misalkan kanker. Maka saya sering menyebutkan salah satu maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam didirikan adalah menjaga akal, harta, harga diri, nyawa, kemudian darah. Apabila ada sesuatu yang merusak lima hal yang penting ini, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan, pasti diharamkan oleh Islam. Khamr contohnya, haram oleh Islam, meskipun kita tidak tahu dalilnya haram. Kenapa? Karena merusak akal. Judi, haram oleh Islam, meskipun kita tidak tahu dalilnya karena merusak harta. Mencuri, korupsi, haram oleh Islam karena merusak harta. Ya, membunuh karena menghilangkan nyawa, haram dalam Islam. Meskipun kita tidak tahu dalilnya. Itu yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Lima perkara yang sangat urgen dijaga oleh Islam. Apa saja yang merusak dari lima ini, maka haram hukumnya. Ya. Dan rokok sesuatu yang buruk, disepakati perusak, ya, disepakati oleh para perokoknya sendiri, para dokternya, dan seluruh manusia. Ya, kemudian yang kedua, rokok diharamkan dalam agama Islam dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian ceburkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Diharamkan kita untuk menyeburkan diri kita kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kita. Dan rokok membunuh, ya, membunuh seseorang. Makanya ada orang mengatakan, "Ustaz, faedah rokok itu ada sebenarnya." Maka saya bilang, "Oh iya benar, faedah rokok itu ada. Dia membuat awet muda." Kenapa? Karena sebelum tua udah mati duluan. Awet muda. Ya, sebelum tua udah mati duluan. Faedah rokok yang lain adalah orang yang merokok rumahnya tidak kemalingan. Kenapa? Setiap malam batuk habis-habisan. Si maling gak bisa masuk. Katanya penghuni rumahnya masih ada, masih hidup. Yang ketiga, faedah rokok adalah orang yang merokok tidak akan pernah digigit anjing. Kenapa? Karena saking dia batuk, kemudian dia capek bawa tubuhnya, dia pakai tongkat. Anjing takut sama tongkat. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi Allah berfirman lagi dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih terhadap kalian, Maha penyayang terhadap kalian. Dan rokok membunuh. Orang yang berakal tidak mungkin dia mengkonsumsi sesuatu yang membunuh dia. Bahkan dari Departemen Kesehatan menyatakan di dalam rokok itu ada sekitar ratusan racun. Atau sekitar ratusan ribu racun. Babi di dalam dagingnya kenapa diharamkan oleh Islam? Salah satu sebabnya adalah karena di dalam daging babi terdapat berbagai macam racun. Yang itu jumlahnya hanya sekian puluh racun. Lah ini rokok ratusan racun. Berarti lebih lagi. Ya. Kemudian juga di dalam rokok terdapat menzalimi orang lain. Dan kekurang ajaran dari orang perokok. Sudah tempatnya sempit, masih ngerokok. Coba di bis yang katanya no smoking. Pakai AC, ngerokok dia. Kurang ajar. Ya, kemudian tempatnya sempit di gang-gang, banyak anak-anak ngerokok, membuat orang batuk. Nah, di situ terdapat kezaliman terhadap orang lain. Orang rokok itu harus minta maaf terhadap orang-orang yang tidak merokok semuanya. Kenapa? Karena dia telah menzalimi orang yang tidak merokok. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Perokok pasif, ya, orang yang menghisap asap rokok dari orang si perokok, ini perokok pasif namanya. Ini lebih berbahaya. Karena sudah dimasukkan ke dalam, kemudian dikeluarkan. Yang merupakan karbon dioksida. H2O. Itu kotoran. Makanya kita dilarang kalau seandainya, apa? C2O ya. Hah? CO2. Ya, nah. Pak, kita dilarang kalau seandainya sebentar. Kita dilarang kalau seandainya minum minuman yang panas untuk meniupkan pada minuman tersebut. Kenapa? Karena keluar penyakit dari mulut kita itu. Makanya makanan kalau kita menyuapi anak, ya, makanan itu jangan kita tiup, karena kalau kita makankan kepada anak kita jadi sakit, jadi penyakit. Nah, ini sudah keluar diisap oleh orang lain. Nah, itu mendzalimi orang itu. Saya pernah kejadian beberapa cerita di negara Arab Saudi. Si fulan tidak merokok. Kemudian si ibunya juga tidak merokok, anak kecilnya juga tidak merokok, bapaknya tidak merokok. Tetapi sang anak, ya, sering menghisap rokok dari orang lain. Kenapa kok kemudian terdapat penyakit kanker pada tubuh sang anak tersebut? Ternyata penghisap pasif, perokok pasif. Ini kan berbahaya, merugikan orang lain. Maka saya katakan, kalau ada orang membakar uang, di sini ada orang membakar rokok. Yang membakar uang lebih selamat keburukannya, atau lebih sedikit keburukannya dibandingkan orang membakar rokok. Yang membakar uang, mubazir dia. Teman setan, mubazir. Bahkan mungkin dianggap orang tidak waras. Yang membakar rokok lebih parah. Kenapa? Karena buang-buang uang, kemudian apa? Membahayakan orang lain. Ini pada ikhwah, kalau seandainya ada orang yang disuruh bakar uang, tidak mau dia. Tapi sebenarnya dia bakar. Kemudian itu kan, kalau kita tidak merokok lebih ekonomis, ya, lebih bisa. Coba nabung, sekarang sebungkus rokok berapa? Hah? 13.000. Antum jual rokok apa merokok antum? 13.000, ya, sebungkus rokok. Kalau seandainya dia satu hari satu bungkus 13.000, kali 30 berapa? 13 kali 3 berapa? Hah? 39, 390, ya, ribu rupiah. Kali setahun berapa? Kali 12. 39 kali 12. Cepat. Hah? 4.500. 4.500. Coba sekarang 30 juta bagi 4.500. 30 juta bagi 4.500, berapa jumlahnya? Berapa? 3 tahun. 30 juta 4 kali, biar sampai 30 juta berapa? 4 juta setengah kali sekian berapa? Paham maksud saya? Hah? 6 tahun. 6 tahun bisa naik haji dia. Orang tidak merokok, dia ngumpulin per jutanya 4 juta setengah, ya, dia bisa naik haji. Mana ada duit, Ustaz? Gimana saya? Mungkin hentikan rokoknya, Anda bisa naik haji, insyaallah ta'ala. Itu kalau seandainya satu bungkus satu hari. Bagaimana kalau nya dua bungkus satu hari? Hah? Ini para ikhwah sekalian. Jadi lebih ekonomi dan lebih memperbanyak harta. Kita tidak akan ngutang. Ini saya kasihan kadang-kadang. Sudah mohon maaf, penghasilannya pas-pasan atau di bawah standar, ya, ekonominya dari menengah ke bawah atau di bawah banget sampai nyungsep. Ngerokok lagi. Subhanallah. Ya. Kata dia, "Ustaz, saya ini penghasilannya setiap hari ya seperti salam tempel aja lah pokoknya. Enggak pernah bisa menyimpan." Kok ditambah dengan merokok lagi? Dan subhanallah, orang-orang yang merokok mengatakan bahwasanya hidupnya akan lebih segar, lebih fresh kalau seandainya dia meninggalkan rokok tersebut. Saya pernah bertemu dengan seorang deputi kemas. Kawan saya. Saking ingin beliau berhenti merokok, beliau pergi kemana-mana. Karena orang kaya, deputi-deputi kemas. Ke Australia, ke Jepang, ke Cina, macam-macam dikasih. Ada kasih permen, dikasih suntik, dikasih stiker di sini. Biar kalau ngerokok itu tidak nyaman. Akhirnya dia meninggalkan. Oke lah Ustaz katanya, sehari dua hari oke, saya tidak nyaman lidah saya ngerokok, saya tinggalkan. Tapi setelah obatnya habis, gak bisa, kembali lagi, bahkan lebih dahsyat. Maka tolong kasih amalan apa, saya bilang. Beliau bilang, doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai menangis waktu itu beliau mengatakan. Saya bertanya kepada dokter-dokter yang paling ahli untuk menghentikan rokok, tapi tidak pernah dapat jawaban seperti ini. Akhirnya sekarang beliau berhenti. Berdoa kepada Allah yang membolak-balikan hati, yang membolak-balikan perasaan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahaya rokok itu sangat berbahaya dan diharamkan oleh ulama-ulama, bahkan kesepakatan para perokok sendiri, para dokternya dan pabriknya. Dan salah satu anekdot rokok, ya, barang ini ada expirednya, ini tahun expired bulan 4, tanggal 4 bulan 11 2015 expirednya ini. Rokok nggak ada expirednya, lihat aja. Karena sudah keluar dari pabrik dia sudah expired duluan. Keluar dari pabrik dia sudah expired duluan, tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya tidak ada disebut expirednya, nggak ada. Semua yang bahan yang dikonsumsi itu semuanya ada tulisan expirednya. Nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi, diminum kecuali sebelum expirednya. Paham expired ya? Tanggal masa habisnya itu loh. Ya, masa kadaluarsanya tidak boleh dimakan lagi. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Ya. Sebentar. Selanjutnya dari Radio Gema Madinah FM Martapura juga Ustaz. Pada sholat fardu zikirnya sudah ditentukan bilangannya. Begitupun saat zikir pagi dan sore. Di sini ana tanya, bolehkah saat ana naik kendaraan atau saat apapun ana sambil berzikir kadang istighfar tanpa terbatas bilangan, terus tasbih, tahmid dan takbir? Karena ana kadang merasa sambil jalan itu ana zikir ini zikir itu tiba-tiba berubah gitu, seperti itu. Ustaz. Tiba-tiba berubah-ubah zikirnya. Iya, tidak mengapa. Sebenarnya kalau yang ditanya adalah urutan zikir, ya, urutan zikir itu tidak mengapa, tidak ada batasan urutan yang tauqif dari Rasulullah SAW, yang tertentu dari Rasulullah SAW. Tidak ada batasannya. Jadi tidak mengapa, yang jelas zikir sebenarnya nanti kita akan berbicara pada fikih zikir. Ketika kita membaca keutamaan-keutamaan berzikir tersebut, bukan hanya sekedar lisan yang berzikir, tetapi kita harus memaknai artinya, tahu maknanya minimal. Dan ketika berzikir tersebut hati kita tidak lalai, karena namanya juga berzikir, mengingat Allah. Jadi ada proses pengingatan Allah kepada ketika saat kita berzikir. Dan ini faedah kita membaca buku ini. Ketika kita ucapkan subhanallah tadi, subhanallah wa bihamdi, apa maknanya, apa artinya, apa konsekuensinya? Ini faedah zikir yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic, Pak. Oh, Bapak di situ ya. Menyangkut zikir, niat kita ingin sempurna jumlah. Kalau waktu zikir pada sholat fardu itu kan dengan tangan kita, dan nanti insya Allah disaksikan waktu kita di akhirat nanti ada alat zikir kita. Nah, niat kita agar seperti tadi bisa membebaskan budak tadi, Pak. Artinya begitu kita ada alat zikir tadi, seperti dari muka itu kan ada yang pakai becek-becek itu, ya. Ada juga pakai biji-biji itu. Tapi niat kita adalah untuk zikir. Begitu kita ke tempat ibadah, ada alat itu, kita mencoba yang 100-100 tadi gitu kan. Tapi niat kita hanya untuk zikir, bukan niat kita menyalahi alat itu tadi untuk kemudahan atau orang tua menyenangkan gitu. Tuh. Yang kedua ini mungkin uraian yang akan datang saja berkaitan dengan Abdalu Jikriba Alam Nahulai Lailullah. Mungkin juga ada yang selawat, ada yang istibar. Kalau ini pembahasan yang akan datang mungkin tidak dijawab. Cuma yang tentang alat saja. Atas jawaban Ustaz. Ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berzikir dengan unmulahnya. Unmulah itu adalah batasan-batasan dari ruas-ruas jari. Itu namanya unmulah. Beliau berzikir dan dengan tangan kanan dianjurkan. Ya. Ini lebih baik daripada kita menggunakan alat-alat seperti itu. Kemudian juga alat-alat seperti itu, kalau kita perhatikan jumlah banyaknya zikir Rasulullah, jumlah bilangan banyaknya zikir Rasulullah, tidak lebih daripada 100. carikan kepada saya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang lebih jumlah bilangannya dari 100. Ya. Yang ada adalah 100, kemudian ada lagi 33, ya, 10, dan 1. Ya, 3, tidak ada yang lain. Yang semuanya bisa dihitung dengan tangan. Ya. Kalau ada yang sampai 777, 999, itu bohong. Ya. Berdusta kepada umat Islam. Saya kemarin lihat di beberapa situs televisi, ada seorang alim yang dianggap alim menyampaikan agar bisa badan kita bercahaya, maka baca zikir sebanyak 111 kali. Gak ada bilangan 111 sampai apalagi sampai ribuan, tidak ada. Islam itu mudah. Inna dina yusrun, itu harus paten dalam hati kita. Islam itu mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walan yushadda dina illa ghalaba, tidak ada yang menyulitkan dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka apa saja amalan yang Anda terima, ini bisa kita indikasi ya. Apa saja amalan yang Anda terima dari seorang ustaz, kiai, tuan guru, habib, apapun, kalau menyulitkan, maka apalagi sampai tidak ada contohnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu pasti bukan Islam. Pasti bukan dari ajaran Islam. Karena Islam itu mudah. Ya. Tidak menyulitkan. Wallahu a'lam. Adapun masalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, seutama-utama zikir ya, yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku mengatakannya, kata Nabi Muhammad SAW, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka ini di dalam setiap amal ibadah selalu ada yang paling utama, ada yang utama, ada yang biasa. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, dan tidak menutup kemungkinan kita mengerjakan seluruh dari zikir-zikir tersebut. Bukan berarti yang lebih utama ya kita kerjakan saja, yang sedangkan yang utama tidak kita kerjakan. Tidak, kita kerjakan seluruhnya karena seluruhnya berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Pakai mic, Pak. Ini di radio dengar orang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Ya. Ustaz mau nanya, alkohol itu kan diharamkan, Ustaz ya. Ya. Bagaimana kalau itu dipakai sebagai obat? Apakah bisa dihukumi darurat itu? Contohnya ya, ya obat batuk itu gitu. Iya, Bu. Ya. Sebenarnya alkohol ketika diharamkan adalah ketika dia memabukkan, Bu. Ya. Jadi ibu harus membedakan antara khomer dengan alkohol. Khomer itu adalah setiap minuman yang memabukkan. Dan alkohol, tidak semua alkohol memabukkan. Paham ya? Dan khomer bukan berasal hanya dari etanol saja. Tapi khomer banyak berasal bahkan dari makanan-makanan halal. Seperti misalkan hasil fermentasi anggur, hasil fermentasi tebu, hasil fermentasi bahkan kurma bisa memabukkan, hasil fermentasi itu khomer. Jadi definisi khomer itu, Bu, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan itu adalah khomer, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah memabukkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara katsiruhu, ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Yang banyaknya memabukkan, kalau dalam jumlah yang banyak memabukkan, maka sedikitnya apa? Haram. Nah, itu khamr. Jadi, ketika alkohol disamakan dengan khamr, ini hanya dari beberapa sisi. Ibu coba minum senyawa alkohol yang asli, yaitu asli muatan alkohol atau asli konten dari alkohol tersebut, yaitu berasal dari etanol. Kalau kita minum itu, kita tidak mabuk, cuma sakit perut mungkin. Bahkan mungkin bisa mati. Ya. Minum etanol itu, tapi tidak memabukkan, berarti ini bukan khamr. Yang menunjukkan bahwasanya apabila ada pada obat-obat ya yang beralkohol, maka jika di solusinya adalah jika ada obat selain yang bercampur dengan alkohol, maka itu lebih baik. Jika tidak ada dan dalam keadaan sangat terpaksa, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Karena pada aslinya dia bukan khamar. Ya, demikian. Afan Ustaz, bagaimana dengan tambahan bahan-bahan makanan atau bahan pembuat kue yang rum itu, Ustaz? Karena ada campurannya itu. Ya, sama seperti itu. Ya, saya sudah bahas ini kajian ibu-ibu di Banjarbaru, di Martapura. Sama seperti itu. Kalau seandainya kita katakan dia khamar, maka dia bukan khamar pada aslinya. Ya, dia bukan khamar karena dia tidak memabukkan. Jadi ibu harus pahami apakah roi itu adalah sesuatu yang memabukkan atau tidak. Bukan semua yang beralkohol akhirnya dia memabukkan, tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, saya bermadhab membedakan antara alkohol dengan sesuatu yang memabukkan. Tidak semua alkohol itu memabukkan. Paham maksud saya, Bu? Ya, kalau seandainya dia tidak memabukkan, maka dia tidak haram. Wallahu a'lam. Nah, sudah. Mengenai hitungan zikir tadi, Pak. 100 kita melakukan 100 pagi, 100 sore. Apa itu benar? Kan sedangkan tadi kan hanya 100. Pada waktu pagi, pada waktu hari ya. Oh, hari. Iya. Beliau menanyakan hadis yang tadi. Man qala hina yusbih, man qala fil yaumi 100 marrah subhanallah wa bihamdi khuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan pada sehari sebanyak 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka jawabannya ya, ikuti hadis. Jika ada hadis yang menyebutkan sebanyak satu hari 100 kali, berarti entah itu pagi, entah itu sore. Ikuti hadis. Karena yang namanya jumlah bilangan dan pembatasan-pembatasan dalam zikir adalah tauqifiyah, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk subhanallah wa bihamdi yang saya ketahui adalah satu hari 100 kali. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, dari Radio Gema Madinah. Assalamualaikum. Ustaz, apa yang harus suami ana lakukan saat mendengarkan khutbah Jumat di masjid pelaku bid'ah? Di sini cuma ada satu masjid. Isi khutbah kebanyakan menyuruh untuk beragama liberal, bahkan mengatakan tidak perlu mengambil ilmu dari para sahabat, namun yang penting mengambil ilmu agama yang modern karena zaman sudah berubah. Sedangkan suami ana seorang mualaf yang mana ilmunya masih sedikit. Bolehkah beliau membaca buku doa dan zikir saat khutbah tersebut agar tidak mendengar yang subhat-subhat? Ya, yang pertama yang harus dia lakukan, sang suami tersebut terutama mu'alaf, dia harus mencari kebenaran walaupun itu agak sulit bagi dia. Yaitu ketika sholat Jumat, dia harus mencari masjid-masjid yang berafiliasi kepada sunnah. Ya. Yang mana mengajarkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha semaksimal mungkin mencari komunitas yang dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang-orang yang liberal, bukan orang-orang yang menyamakan semua agama, yang tidak percaya terhadap bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi dan mengamalkan Islam yang terbaik. Siapa yang ingin menjadi seorang muslim yang terbaik, maka hendaklah dia mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Bukan berarti hendaklah dia seperti para sahabat dalam keadaan misalkan harus naik onta. Bukan, tapi beragamanya, tata cara beragamanya mereka, itu yang kita contoh. Ya. Karena tadi disebutkan kata-kata modern. Ya. Berarti yang mengikuti Nabi dan para sahabat itu tidak modern. Ini keliru, karena Islam itu dia... dia relevan di setiap zaman, dimanapun Anda berada, dia akan cocok dan akurat dimanapun Anda berada dan kapanpun kita berada. Ya, Allahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Ada yang lain? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.